Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membaca poin yang kelima atau metode pendidikan yang kelima terhadap anak usia 7 sampai 14 tahun. Poin yang kelima ini bertemakan ikhtiyarul madrasah, tentang memilih sekolah untuk anak. Ini juga merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk diketahui oleh kedua orang tua, dan merupakan salah satu marhalah atau tahapan yang sangat menentukan keberhasilan tarbiyah terhadap anak. Dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini, kata beliau, yan bagi lil ab an yahrisa ala husni ikhtiyaril madrasah. Hendaknya seorang bapak bersemangat untuk memilih sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Ini nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Hendaknya seorang bapak bersemangat dan antusias untuk memilih sekolah yang baik bagi anak-anaknya. Tidak kemudian bermudah-mudahan atau sembarangan dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya. Kedua orang tua harus selektif ketika menyekolahkan anak-anaknya. Kalau dalam urusan dunia saja, orang tua berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam hal makanan misalnya, orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak akan memberikan makanan yang tidak sehat, apalagi yang merugikan kesehatan anaknya. Pasti akan memilih makanan-makanan yang bergizi, atau bahkan makanan yang mahal. Demikian halnya dengan pakaian untuk anak-anaknya. Orang tua pasti akan memilih pakaian-pakaian yang bagus, yang tidak murahan. Dan ini juga berlaku untuk berbagai urusan duniawi yang lainnya. Ini kenyataan yang ada. Biasanya seperti itu. Orang tua sangat besar perhatiannya terhadap urusan dunia anak-anaknya. Maka pendidikan anak lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu. Karena pendidikan anak akan sangat menentukan bagaimana nasib anak tersebut ketika di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bahkan juga akan menentukan bagaimana nasib kedua orang tuanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Ketika sang anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh atau solehah, maka yang akan merasakan keuntungannya adalah kedua orang tua. Anak akan menjadi penyejuk pandangan mata dalam kehidupan dunia, patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Dan juga ketika dalam kehidupan akhirat nanti, akan menjadi investasi yang sangat berharga untuk kedua orang tua sebagai amal jariah, pahala yang akan terus mengalir untuk kedua orang tua. Segala bentuk amal saleh yang dilakukan oleh sang anak, maka orang tua juga akan mendapatkan bagian pahalanya. Sangat luar biasa keutamaan anak yang saleh. Dan demikian pula sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai sang anak mendapatkan tarbiyah yang salah, pendidikan yang tidak baik dari kedua orang tuanya, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak soleh atau soleha. Dan yang akan merasakan kerugian adalah kedua orang tuanya sendiri. Sang anak akan menjadi pribadi yang tidak taat kepada kedua orang tua, sering membangkang kedua orang tua, membuat sedih kedua orang tua, dan juga di akhirat nanti tidak akan menjadi investasi yang berharga bagi kedua orang tua. Padahal doa anak sangat diharapkan oleh kedua orang tua ketika mereka sudah di alam barzakh, ketika amalan mereka sudah terputus. Maka anak yang soleh sangat diharapkan ibadahnya dan juga doanya untuk kedua orang tua. Sehingga dari sedikit gambaran ini bisa memberikan deskripsi kepada kita semua bahwa pendidikan anak merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan tarbiyah yang dilakukan terhadap anak tersebut. Fayakhtarul ajwada lal aqrab. Maka seorang bapak hendaknya memilih al ajwad, sekolah yang paling baik, lal aqrab, bukan sekolah yang paling dekat. Yang menjadi barometer adalah sekolah yang paling baik, sekolah yang terbaik. Yang menjadi pertimbangan utama adalah itu, bukan terkait dengan jaraknya. Kalau jarak bisa diupayakan, selama mampu maka diupayakan untuk memilih sekolah yang terbaik, meskipun jaraknya jauh. Terbaik dalam segala sesuatunya menurut pandangan syariat Islam. Sehingga kebaikan di sini ditimbang menurut tinjauan agama Islam. Bagaimana pengajar-pengajarnya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana teman-temannya di sekolah. Maka semua itu harus menjadi pertimbangan orang tua ketika memilih anak untuk belajar di sekolah tersebut. Untuk memilih sekolah bagi sang anak untuk belajar di sekolah tersebut. Ketika tiga hal tadi benar-benar menjadi prioritas utama kedua orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya, maka insya Allah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Kita tahu bagaimana vitalnya peranan seorang pengajar di sekolah. Kalau dia memiliki akidah yang benar, memiliki akhlak yang benar, maka insya Allah anak juga akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika ditarbiyah, ketika dididik oleh pengajar tersebut. Seperti pepatah orang-orang Jawa, guru itu digugulan ditiru. Sehingga peranannya sangat vital bagi seorang anak. Demikian halnya dengan kurikulum. Kurikulum sekolah yang bersangkutan juga sangat vital peranannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan terhadap sang anak. Dilihat bagaimana kurikulumnya, apakah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah, atau mungkin sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Yang diajarkan justru mayoritasnya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat atau bahkan bermadharat, berbahaya bagi akidah atau akhlak anak tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teman-temannya di sekolah. Kita tahu pengaruh teman sangat luar biasa dalam membentuk kepribadian seorang anak. Betapa banyak anak yang tadinya baik, tadinya soleh, menjadi anak yang nakal karena pengaruh teman-temannya. Sehingga sekali lagi sangat penting bagi kedua orang tua untuk mempertimbangkan tiga hal tadi. Terbaik dalam segala sisinya. وَيَسْأَلُوا أَهْلَ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ النَّاسِحِينَ أَنْ أَفْضَلِ الْمَدَارِسِ. Dan juga hendaknya seorang bapak bertanya kepada para ahli pendidikan. An afdhalil madaris, tentang sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Terkadang seorang bapak membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari orang yang berilmu untuk menentukan pilihannya dalam menyekolahkan sang anak. Atau juga terkait dengan jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan juga sangat penting untuk dikonsultasikan kepada orang yang berilmu, kepada seorang pengajar, kepada seorang ustadz. Apakah anaknya akan masuk ke tahfidz misalnya, marhalah tahfidz, atau masuk ke MTS misalnya. Karena jenjang pendidikan tidak hanya ditentukan dengan usia saja, kemampuan anak juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Maka dalam hal ini seorang pengajar lebih mengetahuinya. Sang anak lebih tepat untuk masuk tahfidz atau MTS atau jenjang pendidikan setelahnya, dikonsultasikan kepada ahlinya. Wal madrasatu ta'siruha 'azimun fi thalib, dan sekolah pengaruhnya sangat besar terhadap seorang murid. Fahuwa yaqdi rubu'a yaumihi fiha. Kenapa demikian? Karena murid tersebut biasanya menghabiskan seperempat harinya di sekolah tempat dia belajar. Secara umum biasanya menghabiskan waktu kurang lebih seperempat hari, 6 jam selama di sekolah. Di waktu-waktu yang sangat efektif untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sementara kalau kita perhatikan, sebagian waktu yang lain digunakan untuk beristirahat. Ketika siang hari, waktu kurang efektif untuk belajar. Apalagi malam hari sudah capek seharian bermain. Sehingga kalau kita ambil contoh misalnya, mulai dari jam 7 sampai jam 1 misalnya, kurang lebih sang anak menghabiskan waktunya selama 6 jam di sekolah. Waktu yang tidak sebentar, dia berinteraksi dengan gurunya, dengan temannya, dan yang lainnya di lingkungan sekolah. Sehingga beliau menggambarkan di sini bahwa interaksi selama di sekolah memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seorang anak. Tidak sebentar dia bermuamalah, dia berinteraksi di sekolah dengan guru atau teman-temannya. Wahwa ahsanul fatarat fil madrasati yata'allam wa fiha yutarabba wa fiha yajidu sadiqa wal jalis. Di sekolah itulah dia akan belajar. Wa fiha yutarabba, di sekolah itu pula dia akan dididik. Wa fiha yajidu sadiqa wal jalis, dan di sekolah itu pula dia akan bertemu dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Sehingga sangat penting di sini untuk memilih sekolah yang terbaik menurut pandangan syariat Islam dalam segala sisinya, lingkungannya, teman-temannya, gurunya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Wa 'ala dzalika yajibu 'alal ab an yakuna 'ala silatil bil madrasah biziarah. Kemudian ikhwan fiddin azanillahu ayyakum, juga di antara poin penting yang beliau ingatkan di sini adalah wajib bagi seorang bapak untuk menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Ketika telah berhasil memilih sekolah yang terbaik menurut pandangan agama Islam dalam segala sisinya, maka tahapan berikutnya hendaknya seorang bapak menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Jangan kemudian dititipkan begitu saja. Perlu kita ingat bahwa pihak sekolah hanya sebatas membantu pendidikan saja. Adapun tugas utama pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Sehingga jangan sampai sekedar menitipkan anaknya di sekolah kemudian ditinggal begitu saja. Yang penting kebutuhan SPP, uang makan, dan keseharian bisa tercukupi. Ini pola pikir yang keliru, yang tidak benar. Memang penting untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh anak tersebut atau terkait dengan administrasinya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya seorang bapak untuk menjalin hubungan dengan pihak sekolah dan terus memantau bagaimana perkembangan akhlaknya, bagaimana perkembangan adabnya, bagaimana prestasinya, bagaimana kemampuan akademisnya, dan begitu seterusnya. Biziarah. Nah, bagaimana caranya? Biziarah, dengan melakukan ziarah. Sesekali hendaknya mengunjungi anaknya di sekolah. Ini terutama bagi seorang anak yang sekolah di pondok pesantren, menginap di situ. Hanya diberi kesempatan pulang selama satu kali saja dalam sebulan misalnya, atau bahkan lebih, 3 bulan sekali misalnya. Maka sangat penting bagi orang tua untuk menjenguknya. Selain untuk bertemu dengan pihak sekolah atau pengajar-pengajarnya, juga manfaatkan momen tersebut untuk bertemu dengan sang anak. Terkadang ketika mondoknya masih dalam usia yang sangat muda, usia 13-14 tahun, sudah mondok jauh dari orang tua, maka sesekali perlu ditengok untuk melepas kerinduan. Dan juga terkadang sang anak butuh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, sangat senang ketika dikunjungi. Wal muhatafah, atau cara yang lainnya dengan berkomunikasi. Al muhatafah, berkomunikasi dengan telepon atau yang semisalnya. Ini terutama bagi orang tua yang rumahnya jauh atau mungkin sangat sibuk, sulit untuk bisa meluangkan waktu melakukan ziarah ke sekolah atau ke pondok. Maka paling tidaknya berkomunikasi dengan HP. Wassu'al an ahwalil ibni awil binti. Kemudian penting juga untuk menanyakan tentang keadaan putra-putrinya. Setibanya di sekolah, manfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan bagaimana keadaan putra-putrinya. Wa anil akhlaq wal adab. Bertanya tentang perkembangan akhlak dan adabnya. Ini juga sangat penting, bahkan menjadi tujuan utama kita menyekolahkan anak tersebut di sekolah-sekolah Islami. Bagaimana upaya kedua orang tua untuk menjadikan sang anak menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Bagaimana perkembangan akhlak dan adabnya. Kalau ada kekurangan, maka orang tua juga harus memiliki andil untuk memperbaikinya. Biasanya wali kelas akan menyampaikan kekurangan-kekurangannya. Misalnya anak yang bersangkutan malas belajar, sering mengganggu temannya, banyak bermain, dan begitu seterusnya. Maka disinilah pentingnya peranan orang tua untuk ikut andil dalam memperbaiki akhlaknya. Terutama ketika liburan, ketika di sekolah, maka tanggung jawab pendidikan menjadi amanah bagi para pengajar. Namun ketika di rumah, misalnya ketika liburan, maka tarbiyah atau pendidikan menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Yang masih kurang akhlaknya diperbaiki, dinasihati, dan begitu seterusnya. Wal asdiqa. Dan penting pula untuk menanyakan tentang teman-temannya. Bagaimana pergaulan dengan teman-temannya selama di sekolah? Apakah sudah memiliki teman-teman yang baik atau justru sebaliknya? Kalau ternyata dia cenderung kepada teman-teman yang akhlaknya kurang baik, maka hendaknya dinasihati dan diarahkan. Orang tua harus memberikan nasihat kepada anaknya. Kamu harus memilih teman-teman yang soleh dan teman-teman yang baik. Karena di sekolah dia memiliki teman-teman yang sangat beragam latar belakangnya, dengan akhlak atau sifat yang sangat beragam. Bahkan di pondok sekalipun tidak menjadi jaminan semua santrinya baik, tidak demikian. Ternyata di pondok juga ada santri yang tidak baik, akhlaknya buruk. Terbukti dengan berbagai kasus pencurian, perkelahian, penyalahgunaan HP, itu masih ada di pondok-pondok pesantren. Seketat apapun peraturan yang dibuat oleh sebuah pondok, pasti akan ada celahnya. Biasanya akan kecolongan. Sehingga kita sampaikan kepada sang anak, pandai-pandailah untuk memilih teman yang baik, jauhi teman yang buruk. Qabla su'ali anid darajat, sebelum dia bertanya tentang prestasinya di sekolah, tentang peringkatnya di kelas. Ini juga cukup penting untuk ditanyakan kepada wali kelas atau kepada gurunya. Namun jauh lebih penting untuk menanyakan tentang hal-hal tadi. Sehingga ketika kita mengetahui ada kekurangan pada anak tersebut terkait dengan pelajaran-pelajaran tertentu, maka menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk membantunya selama di rumah. Diajari di privat selama di rumah untuk menutup kekurangannya tersebut. Meskipun harus kita sadari bahwa prestasi akademis bukan segala-galanya. Peringkat kelas bukan segala-galanya. Kalau baik, kalau bagus, alhamdulillah, kita senang. Namun yang menjadi harapan tertinggi kita adalah bagaimana perkembangan baik akhlaknya. Kalau nilai bagus, peringkat 1, namun akhlaknya buruk, ya sama saja. Tidak ada gunanya prestasi yang baik kalau kondisinya seperti itu. Namun sebaliknya, kalau prestasinya kurang baik, peringkatnya di kelas kurang baik misalnya, namun subhanallah dia menjadi anak yang soleh atau solehah, itu keberhasilan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seandainya dua-duanya bisa tercapai. Kemampuan secara akademis tercapai dengan baik, demikian halnya dengan akhlak dan adabnya, ada perkembangan yang baik. Wa kadzalika mutaba'atuhum fi dirasatihim wa tahsilihim al-ilmi. Dan penting pula untuk memperhatikan bagaimana perkembangan belajar dan kemampuannya untuk menghasilkan ilmu agama. Telah kita singgung tadi, penting bagi orang tua untuk menanyakan kepada sang anak bagaimana pelajaran di sekolah, sudah paham atau belum, dan begitu seterusnya. Wa mutaba'atu daftaril wajibat, penting pula untuk memantau bagaimana tugas-tugasnya di rumah yang biasa diistilahkan dengan PR. Selama di rumah, maka orang tua hendaknya membantu sang anak untuk mengerjakan PR. Jangan dibiarkan begitu saja, disuruh mengerjakannya kalau tidak bisa dibantu. Wa ma'rifati malhudhatil muallim 'alal walad likai tatamakkan min mu'alajatiha. Kemudian berusaha untuk mengetahui catatan-catatan pengajar terhadap anaknya. Likai tatamakkan min mu'alajatiha, sehingga orang tua bisa mengupayakan perbaikan terhadap anak tersebut. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, biasanya ada buku komunikasi yang menjadi sarana komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Akan tercantum di situ bagaimana perkembangan akhlaknya, bagaimana perkembangan akademisnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, dan begitu seterusnya. Maka perlu untuk senantiasa dipantau oleh kedua orang tua. Sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan yang sangat baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Namun sangat disayangkan ada sebagian orang tua yang tidak memperhatikan poin-poin tadi. Terutama di pondok pesantren. Ya, kita sebagai orang lapangan sangat mengetahui bagaimana realita yang ada. Terkadang ada seorang bapak yang datang ke pondok kemudian menitipkan anaknya. Sudah selesai sampai di situ. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak pondok. dibiarkan begitu saja. Tidak pernah SMS, tidak pernah telepon, apalagi berkunjung untuk bertemu dengan pihak pondok. Sangat kita sayangkan yang seperti itu. Pihak pondok, pihak sekolah akan merasa sangat senang ketika ada orang tua yang memperhatikan anaknya. Bagaimana perkembangan anaknya selama di sekolah. Sehingga minimalnya orang tua hendaknya bertanya melalui HP atau telepon, kemudian menanyakan kepada wali kelasnya bagaimana perkembangan sang anak. Walhamdulillah kalau ada waktu kemudian berkunjung ke sekolah dan bertemu secara langsung dengan pengajarnya, dengan wali kelasnya, kemudian menanyakan tentang hal-hal yang perlu untuk diketahui. Sehingga sekali lagi sangat penting bagi kedua orang tua untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Fa'iyanatuka bidirasati ibnik wasillatukal wasiqah bimadrasatihi wa muamilihi. Maka perhatian orang tua terhadap perkembangan belajar sang anak dan hubungan orang tua yang kuat dengan pihak sekolah beserta pengajar-pengajarnya, mu'inun ala solahihi wa ta'limihi bi'idnillah, akan sangat mendukung kebaikan anak tersebut dan pengajaran terhadapnya. Harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Harus ada komunikasi yang baik antara keduanya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas poin yang terakhir dalam kitab ini. Kemudian setelahnya kita akan mengkaji kitab yang lain. Kitab yang membahas tentang hak-hak suami istri yang diintisarikan dari fatwanya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, sehingga insyaallah pekan depan merupakan pertemuan yang terakhir untuk pembahasan kitab ini. Bismillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah.